salamku kepada dia, orang yang sangat ku cinta. Katakan apa dia masih ingat pada diriku yang pernah di sisinya. Waktu masih di desa bercumbu di pinggir sawah, waktu masih di desa engkau berjanji setia. Disaksikan rumpun padi yang mulai menguning. Hai angin, sampaikanlah salamku kepada dia, orang yang sangat ku cinta. Sangat ku cinta.